Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bidinihi ila umidin. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan taufik karunia kepada kita. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk dapat menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, kita jadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, tentu tidak lupa pula ungkapan selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan berbagai nasihat dan tuntunan untuk umatnya agar mereka mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam perjalanan mereka di dunia ini menuju kampung mereka yang asli, yaitu akhirat. Para pemirsa yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berbincang dan berbicara tentang kelanjutan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah perang melawan Khawarij. Jadi topik pembahasan kita adalah bagaimana sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap para pengikut Khawarij, ya, setelah perang melawan mereka. Dan para ulama pun mengambil banyak pelajaran dari sikap Ali bin Abi Thalib dalam tiga peperangan yang terjadi di zaman khalifahan beliau. Pertama adalah ketika terjadi peperangan Jamal, kemudian perang Siffin, kemudian perang Nahrawan atau perang melawan Khawarij. Baik, bagaimana pandangan Ali bin Abi Thalib tentang Khawarij? Apakah mereka kafir atau bukan? Ali bin Abi Thalib, ya, memandang orang Khawarij, ya, bukanlah orang yang keluar dari Islam. Ya. Oleh sebab itu, baik sebelum beliau memerangi orang-orang Khawarij maupun setelah memeranginya, mereka memberikan hak-hak Islam kepada mereka. Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan hak-hak Islam kepada mereka. Sehingga ketika dalam peperangan, ya, baik dalam perang Siffin, perang Jamal maupun perang melawan Khawarij ini, ya, beliau memberikan ultimatum kepada pasukan beliau, ya, tidak boleh mengejar orang yang lari. Ya, ini perbedaan di dalam pertempuran melawan orang kafir Quraisy, peperangan yang memang antara kufur wal iman, ya, antara kekafuran dan keimanan orang muslim dan orang kafir. Nah, kalau berperang dalam medan perang melawan orang kafir, kita boleh membunuh mereka yang lari, yang mengejar mereka. Ya, sampai mereka terbunuh. Namun Ali bin Abi Thalib dalam tiga pertempuran atau peperangan ini, beliau memberikan ultimatum kepada pasukan beliau, tidak boleh mengejar orang yang lari, ya, artinya tetap dikejar dan mau dibunuh, ataupun menghabisi orang yang sedang terluka. Jadi kalau dalam pertempuran melawan orang kafir, ada orang kafir kena pedang, tersungkur, masih boleh dipenggal lehernya, dibunuh langsung. Tapi dalam perperangan yang tiga ini, ya, Ali bin Thalib tidak boleh memultimatum, jika ada yang terluka berhenti, dia tidak boleh lagi di ini, ya, di langsung dibunuh, dihabisi. Nah, dan tidak pula menyiksa, ya, orang-orang yang dibunuh. Ya, ini dikisahkan oleh Syaqiq bin Salama dengan dikenal dengan Abi Wa'il, seorang tabi'in, fuqaha tabi'in. Ya, beliau ada termasuk orang yang ikut bersama pasukan Ali bin Abi Thalib waktu merangi orang-orang Khawarij, ya. Lam yasbi 'aliun yawmal Jamal wa la yawman Nahrawan. Kata beliau, ya, Abi Wa'il Syaqib bin Salama, Ali bin Abi Thalib tidak menawan, ya, pasukan Jamal dan juga pasukan orang Khawarij Nahrawan ini. Ya. Kemudian dibawa mayat-mayat yang terbunuh di Ali Nahrawan, oleh satu Ali Nahrawan ila Kufah, faqala man arafa syai'an falyakhudhuhu, faja'ala nas ya'khudhuna hatta baqiyat qadrun faja'a rajulun fa'akhadhaha. Jadi pun hasil pemanya mereka yang terbunuh dikuburkan secara Islam, kemudian harta atau benda-benda bawaan mereka, itu barang-barang yang mereka bawa ke medan perang, itu dibawa ke Kufah dan disuruh mengambil, siapa yang kenal ada miliknya ambil, kata Ali bin Abi Thalib. Baik, kemudian beliau tidak pula ya merampas harta orang Khawarij kecuali memang harta yang dibawa mereka ke medan tempur seperti pedangnya gitu, yang memang dibawa ke medan tempur ya, seperti pedang atau kira itu adalah umpamanya baju besinya atau apa namanya tamengnya gitu. Kemudian tadi kita jelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan orang Khawarij ya, baik sebelum perang ya atau setelahnya, dan bahkan berusaha menasihati mereka dengan sebaik-baiknya. Kenapa ini kita jelaskan? Ini tuntunan bagi kita, baik kaum muslimin ataupun bagi penguasa muslim, ketika menyikapi adanya sekelompok orang yang berpaham seperti ini ya, ingin mengkudeta atau bagaimana, jika dia seorang muslim melawan kekuasaan Islam, maka memerangi mereka jika mereka sudah melakukan kerusakan, itu boleh mengancam keselamatan orang banyak. Nah, ini syarat-syarat yang telah ditentukan ketika Ali bin Abi Thalib mau menyerang orang Khawarij. Ya, maka Ali bin Abi Thalib setelah berdiskusi dengan mereka, selama mereka belum menumpahkan darah dan tidak mengganggu orang di jalan, ya tidak melakukan penyamunan, penyiksaan, mereka berpaham mereka sendiri, bersembunyi di tempat mereka sendiri, itu tidak diperangi oleh Ali bin Abi Thalib kecuali setelah mereka memang melakukan aksi-aksi pembunuhan, perampasan ya, barulah Ali bin Abi Thalib menghukum mereka. Itu dengan memaksa mereka untuk tunduk kepada kebenaran dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun ya Ali bin Abi Thalib ya tujuannya adalah ini menunjukkan bahwa bagaimana menyikapi aliran kelompok yang sesat bagi penguasa Islam gitu, yang memiliki kekuatan dan mengancam kekuatan orang banyak. Ini oleh sebab itu nanti setelah ini kita akan jelaskan berbagai hukum-hukum fikih yang di yang diistimbat oleh para ulama, masalah-masalah hukum yang diambil dari peristiwa peperangan antara Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan orang-orang Khawarij. Maka pada suatu kali Ali bin Abi Thalib ditanya, waqad sila Ali radhiyallahu anhu, akufahum akufarunhum, ditanya oleh persahabat, apakah mereka itu kafir? Ali bin Abi Thalib menjawab, minal kufri farru, mereka itu lahir dari kekufuran. Faqila, lalu ada lagi yang bertanya, munafiqun, apa mereka orang munafik? Qala al munafiqun la yadhkuruna Allah illa qalila, kalau orang munafik tidaklah ingat kepada Allah kecuali sedikit. Nah, jadi beda dengan sebab orang khawarij, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, banyak beramal gitu ya, cinta kepada Allah dengan pengakuan mereka, tapi ibadah-ibadah yang tidak dilandasi oleh akidah yang benar dan juga dikurangi dan tidak ditopang oleh ilmu yang cukup ya. Sehingga mereka justru kenapa kita kafirkan? Kenapa tidak dikafirkan Ali bin Thalib? Karena memang mereka lagi di kekufuran. Ya, mereka sangat takut melakukan hal-hal menyimpang dari agama sehingga ekstrim dan sampai di hal berlebih-lebihan. Nah, ketika ditanya apakah mereka orang munafik, Ali bin Thalib, enggak, mereka bukan orang munafik, karena sifat munafik enggak ada pada mereka, yaitu orang yang malas untuk beribadah kepada Allah. Kila pamahu, lalu siapakah mereka ini? Qaumun baru alaina faqatalnahum. Mereka adalah kaum yang telah ya memusuhi kita, memerangi kita, maka kita merangi mereka. Nah, ini sedikit perlu saya catatkan juga, ketika ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan dakwah Syekh Muhammad Wahhab dengan cara terjadinya pertempuran antara kekuasaan bin Muhammad Mus'ud dengan kerajaan-kerajaan yang di sekitar kekuasaan Muhammad Mus'ud ya, itu sebetulnya kondisinya adalah sama ya, tapi mereka bukan berarti orang Khawarij, tapi mereka telah mengancam dan merusak ketatanan keamanan. Sehingga sebetulnya waktu itu pertempuran-pertempuran yang ada di masa Muhammad Mus'ud melawan kabilah-kabilah pasukan itu adalah karena mereka menyakiti dan juga membunuh sebagian pasukan-pasukan Muhammad Mus'ud, yang mereka ini adalah yang mengikuti dakwanya Syekh Muhammad Wahhab. Itu sebetulnya jadi tidak mengkafirkan, karena banyak disebarkan di media-media atau diviralkan oleh musuh-musuh dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjatuhkan Syekh Muhammad Wahhab dari sini. Buktinya mereka membunuh ya, seperti buku yang penuh dengan isinya fitnah, yaitu Sekte Darah Wahabi, itu semuanya isinya fitnah semua. Digambarkan kejadian-kejadian begini, sebetulnya itu kejadian memang terjadi juga di negara Indonesia, banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan. Tapi pembunuhan itu bukan alas, bukan berarti mereka mengkafirkan gitu loh. Tapi kadang-kadang karena memang emma, karena memang harus mengambil sikap tegas saat itu, seperti juga kita, ya, polisi ketika mau mengamankan teroris juga ditembak. Ini bukan berarti mereka mengkafirkan, ya, tapi harus mengambil sikap. Nah, ini dijadikan data oleh sebagian orang yang mencoba melintir kejadian itu, menunjukkan, oh ini berarti mereka mengkafirkan, kenapa mereka membunuh? Kenapa mereka membunuh? Kenapa memerangi? Nah, mereka membunuh orang ini adalah di bawah kekuasaan resmi dan dalam menghadapi kekuatan yang memang mengancam keselamatan mereka. Jadi, perlu disimpulkan bahwa terjadinya pertempuran sama muslim itu bukan berarti harus mutlak terjadinya saling mengkafirkan. Tidak. Kalau begitu, berarti kita akan tuduh bahwa Muawiyah mengkafirkan Ali, Ali mengkafirkan Muawiyah, jadi perang Siffin. Apa kita akan tuduh juga para sahabat ketika perang Jamal, mereka saling mengkafirkan? Tidak. Tapi ini sikap yang harus diambil ketika terjadi satu kekuatan yang mengancam kekuatan keselamatan negara resmi gitu. Tapi perang Siffin dan Jamal itu sudah kita jelaskan karena ada aktor yang di belakangnya yang di secara khusus perang Jamal. Ya. Baik. Ini sedikit faedahnya, jangan disalahpahami karena banyak orang memelintir ya kejadian-kejadian perperangan yang terjadi di masa kekuasaan Muhammad Usuqot dianggap itu adalah dia telah membunuh kaum muslimin, menghabisi kaum muslimin, alasan mereka mengkafirkan. Enggak. Sama dengan Ali bin Thalib, Ali bin Thalib juga membunuh orang-orang apa namanya? Juga berperang dengan perang Siffin, sama juga perang Jamal dan juga perang melawan Al-Ahwad dan Narwan ini karena menundukkan sebuah kekuatan yang besar yang tidak mau menunduk kepada kekuasaan Islam, yaitu seperti di perang Siffin, ya. Perang Jamal memang ada aktor di belakangnya, ya, itu permainan di antara orang-orang yang ikut waktu membunuh Utsman bin Affan. Tapi di sini sikap Ali bin Thalib mengambil tegas tidak ada kekuatan yang akan merorong kekuasaan resmi. Demikian pula mereka khawar. Tapi bukan berarti ketika terjadi pertempuran itu adalah merupakan suatu adanya nilai pengkafiran. Nah, ini yang harus dibedakan. Dibedakan dalam membaca sejarah, dalam menelaah, dalam membahas masalah. Karena sering kita ini mencomot sejarah-sejarah, ya, orang-orang ingin memanfaatkan itu sebagai alasan untuk mendukung pandangan dia, dipelintir-pelintir. Ya, nanti kita akan lihat lagi ketika bagaimana nanti Ali bin Thalib syahid dibunuh oleh orang Khawarij. Nanti kita akan bantah juga di sana ada mengatakan karena dia di Bani Tamim, lalu dikait-kaitkan dengan Muhammad Wahab juga Bani Tamim, berarti dia juga Khawarij. Nah, ini suatu di mana kesimpulan begini dapat? Ya, karena seorang tokoh pimpinan ormas ini membahaskan demikian, ya. Ini yang ingin saya jelaskan juga. Kemudian setelah pembahasan ini, insya Allah kita akan jelaskan itu tentang bagaimana mauqif Ali bin Abi Thalib terhadap Rafidhah. Jadi memang di masa Ali ini sudah muncul kelompok yang namanya Khawarij dan muncul kelompok yang namanya Syiah Rafidhah. Nanti akan kita bahas, mungkin terakhir baru kita bahas nanti bagaimana syahidnya Ali bin Abi Thalib. Baik, ini sedikit faedah dari pelajaran ini bahwa bukan terjadinya adanya peperangan sama kaum muslimin itu bukan berarti adanya saling mengkafirkan, ya. Taib. Kemudian, ya, wa fi riwayah qaumun bau alaina, ya, ponusirna alaihim. Mereka adalah orang-orang yang telah memerangi kita, maka kita dibantu oleh Allah SWT dalam memerangi mereka. Dalam riwayat lain, qaumun asabathum fitnatun fa'amau fiha wa sammu. Mereka itu adalah kaum yang telah ditimpa oleh fitnah, mereka buta, lalu mereka juga tuli. Nah, ini maksudnya. Ali bin Thalib melihat mereka adalah masih muslim yang menyimpang dalam pemahamannya. Baik. Kemudian, ya, kama annahu radhiyallahu wajjaha nasihatan li jaisi wa li ummatil muslimiyah min ba'dihi. Demikian pula, Ali bin Thalib memberikan nasihat untuk pasukan dan tentaranya, dan juga pada umat Islam setelah beliau, faqala, in khalafu imaman adilan faqatiluhum wa in khalafu imaman jairan fala tuqatiluhum fa innalahum maqalan. Jika mereka itu memusuhi imam yang adil maka perangi mereka, jika mereka menyusui umum yang zalim maka jangan perangi mereka, sehingga mereka punya alasan. Itu maksud di sini. Tapi bagaimanapun mutlaknya menentang penguasa resmi walaupun zalim itu jelas dalam akidah sunnah jua suatu hal tindakan yang tidak dibenarkan. Kemudian, suatu hal yang diperhatikan dalam perang memerangnya Ali bin Abi Thalib terhadap orang Khawarij ini, yaitu dan juga ketika perang Siffin dan Jamal, ya, bahwa Ali menyesali. Nah, ini bedanya antara Siffin dan Jamal dengan perang Khawarij apa? Kalau perang Siffin, perang Jamal dan perang Siffin itu Ali radhiyallahu anhu menyesal, menyesali karena menunjukkan itu perbuatan itu salah, ya. Dia menyesal mengambil milik ijtihad itu. Maksudnya ijtihad dia sini memang dia berapa pahala, ijtihadnya benar, tapi dia tidak melihat berapa pahala dua dia gitu ya. Karena setiap mujtahid dapat pahala dua jika dia benar. Maka di sini dapat dibedakan bagaimana sikap Ali ketika memerangi orang Khawarij dan ketika kondisinya setelah perang Jamal dan perang Siffin. Di mana Ali Ranu menyesal sekali ketika terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Itu mereka Ali menyesali. Menyesali dan sedih. Nah, adapun dalam memerangi orang Khawarij, maka dia menunjukkan hal yang gembira untuk memerangi mereka. Jadi tidak ada penyesalan dalam membunuh mereka. Kenapa? Di sini dijelaskan oleh Syaikhul Islam Taimiyah. Karena nas dan ijma' membedakan antara ini dan itu, ya, membedakan antara orang yang Khawarij dengan orang Ali, Siffin dan Jamal. Siffin dan Jamal termasuk itu berbeda pendapat para sahabat. Mereka bersama-sama ijtihad, ya, bukan golongan sesat dengan golongan sesat di situ. Antara golongan sesat dengan orang tidak sesat berperang di situ. Semuanya golongan yang benar tapi beda dalam ijtihad far'iyah, ijtihadiyah. Kalau ini Ali memerang Khawarij dalam masalah khilafiyah far'iyah di sini, tapi usul gitu ya. Usul, karena Khawarij jelas berbeda usul dengan usul Ahli Sunnah Jamaah. Nah, ini bedanya. Nah, jadi dua kondisi ini harus dibedakan. Di mana Ali bin Thalib menyesali, dan di dalam perang Jamal dan Siffin tadi kita katakan di pihak lain ada sahabat juga, Muawiyah dan para sahabat yang lain, Abu Mu'az dan sahabat yang lain. Di perang Jamal juga di pihak lain itu ada Aisyah, Zubair dan Tolha, ya. Kemudian ada pun di pihak, ketika berperang Khawarij tidak seorang pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kelompok Khawarij, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika berdebat dengan orang-orang Khawarij. Nah, ini jelas-jelas kondisinya dibedakan. Maka Ali bin Thalib menyesali dia terjadinya perang Jamal dan perang Siffin, tapi tidak pernah menyesali terjadinya perang melawan orang Khawarij ini. Kenapa? Nah, dua tadi hal yang membedakan. Pertama, karena di perang Jamal itu orang-orang saleh semua, orang-orang taat semua, sahabat yang terjadi di situ. Siffin juga begitu, ya, Siffin dan Jamal. Adapun perang apa namanya melawan Khawarij, tidak seorang pun sahabat ada di pihak orang Khawarij. Semua sahabat ijma menyatakan mereka itu kelompok yang sesat dan menyimpang. Nah, kemudian, ya, Ali dalam memerangi mereka, ya, itu ada perbedaan yang mendasar masalah usul i'tiqad, akidah. Nah, di sini juga yang harus diambil sikap oleh penguasa. Oleh penguasa. Ketika ada kelompok yang memang telah jelas-jelas menyelisih usul Islam. Kalau negara kita seperti umpamanya Syiah, Rafidhah ataupun Ahmadiyah yang telah memang diputuskan oleh MUI, ya, itu jelas. Nah, itu tidak hak dibela, tapi penguasa wajib mengambil sikap tegas di sini. Sebenarnya Ali bin Thalib mengambil sikap tegas kepada Al-Khawarij. Kenapa? Karena perbedaannya sudah dalam masalah usul, masalah prinsip, masalah dasar-dasar pokok agama, bukan lagi masalah fariyah ijtihadiyah. Nah, ini dua qadhiyah ini harus bedakan. Nah, juga kita sebagai kaum muslimin harus membedakan. Perbedaan-perbedaan pendapat ini harus disikapi dengan sikap yang benar, dengan petunjuk yang datang dari para sahabat Nabi. Bagaimana jika perbedaan-perbedaan ada antara mereka? Ini pesan Rasulullah SAW kepada kita untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Bagaimana Ali radhiyallahu anhu, salah seorang dari Khulafaur Rasyidin, menyikapi perbedaan. Ya, menyikapi perbedaan. Nah, bisa saja sesama Ahlus Sunnah memang ada perselisihan lalu terjadi pemahaman hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi itu bukanlah perselisihan yang sifatnya seperti memerangi orang Khawarij yang memang mereka diponis sesat keluar apa namanya disebutkan dalam hadis mereka keluar dari Islam dengan kulana panah dari busurnya. Tetapi Ali bin Abi Thalib di sini menjelaskan tidak mengkafirkan mereka walaupun sebagian ulama ada yang mengkafirkan orang Khawarij yang berdasarkan zahir dari hadis tentang sifat-sifat orang Khawarij tersebut. Nah, ini sikap yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya. Ini juga lah yang harus dikaji ya ketika adanya orang sekarang menjadikan sebagai untuk mengkampanyekan Islam Nusantara. Kami bukan Islam Arab. Kenapa? Arab itu selalu ribut, Arab itu selalu begini-begini. Nah, itu Arab kapan yang dibicarakan? Yang sekarang ini ya jelas. Kalau dulu tak begitu, di zaman Rasulullah SAW para sahabat tabi'in ada kondisi yang aman dan tentram ya. Perbedaan-perbedaan itu. Nah, kenapa dalam perbedaan-perbedaan itu ada terjadinya semacam kekuatan yang digunakan ketika sudah memang dituntut kekuatan? Kenapa salah dalam menggunakan kekuatan ketika untuk memberi nasihat? Karena nasihat bila tidak sudah ditantang dengan menggunakan kekuatan juga harus digunakan kekuatan. Nah, jangankan itu, urusan dunia saja banyak orang menggunakan kekuatan kok. Ya, pembebasan lahan aja digunakan kekuatan kok. Ya, ini kenapa kok salah gitu ketika membenarkan sesuatu yang salah dan orang-orang kelompok yang salah itu memiliki kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan kecuali dengan kekuatan, itu tidak menjadi salah. Makanya itu Ali bin Thalib mengambil sikap terhadap kaum tegas. Nah, tapi kan mereka ingin membeda-bedakan ya. Tapi dalam seluruh dunia saja ketika ada orang memaksa untuk dalam pembahasan ataupun berantem tempur di antar kampung segala macam, itu tidak dinilai sebuah buruk itu ya. Yang dinilai adalah dinisbahkan dicari hal-hal yang untuk menjatuhkan Islam ya, demi untuk mengkampanyekan ideologi yang sedang dikembangkan atau mau disebarkan. Ini tidak benar. Nah, itulah pentingnya kita belajar sejarah dan bagaimana ulama kita mengambil istinbat hukum di sini. Nah, kita dari itu dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak sebetulnya. Di antara menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada ini sebagainya bagaimana? Karena perbedaan itu pasti tidak sama, ada perbedaan dalam furu' far'iyah, ijtihadiyah, ikhtilaf fiqhiyah, itu tidak masalah. Tapi dalam itu hal-hal yang wajar terjadi di antara para ulama sejak dahulu, dan itu tidak boleh dijadikan sebetulnya sebagai alat untuk provokasi saling membenci, saling memusuhi. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Tetapi kalau umpamanya ada kelompok yang memang sudah nyata-nyata jauh menyimpang dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka memiliki kekuatan dan bahkan sampai mengancam kekuatan bangsa ataupun keselamatan orang banyak. Ya, jika pemerintah melihat, ini pemerintah bukan ormas yang harus menghukum ya. Ini sekarang ini kadang-kadang sekarang ormas ini kayaknya menjadi polisi yang liar ya. Ya, sekarang ada sedikit mau ngusir, sedikit mau di stop, sedikit mau dibekukan. Ini bagaimana? Yang berhak membekukan, yang berhak melarang itu adalah pemerintah yang punya kebijakan. Dan pemerintah pun bukan karena seenaknya juga harus bertindak memberikan keputusan sesuai keinginan orang banyak, tidak bisa. Jalankan hukum. Yang mayoritas bila salah pun wajib dihukum, ya. Karena negara kita ini kan disebut negara hukum. Nah, ini kadang-kadang penegak hukum kadang-kadang menjadi ragu untuk menegakkan hukum karena mereka mayoritas. Ini tidak benar. Ya. Kita harus tegas, siapapun bersalah, mayoritas atau minoritas, tetap disikat dengan hukum. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Baik. Kemudian di sini qala Ibnu Taimiyah, di sini Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan fa'inu qatal khawarij binasir Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Ali bin Thalib memang memerangi orang khawarij itu ada dalil dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menyebutkan sifat-sifat mereka dan Ali bin Thalib terbukti sifat-sifat itu tuh memang ada pada orang khawarij dan itu memang mereka sendiri yang dimaksud dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga Ali bin bergembira karena Rasulullah SAW menyuruh untuk memerangi mereka. Ya, sebenarnya Rasulullah SAW sendiri menyebutkan dalam sabdanya, seandainya aku hidup dan mereka muncul di zamanku, aku akan perangi mereka sebenarnya menghancurkan kaum Ad, kata Rasulullah SAW. Baik, kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan, ya, sesungguhnya orang meraih mereka mendapat pahala dari sisi Allah, ya. Dan orang dibunuh mereka juga akan dianggap mendapat mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, walam nazi'uhu fihi an ashabat. Tidak ada seorang pun sahabat berdebat masalah dalam memerangi orang Khawarij. Nah, adapun perperangan di waktu perang Siffin dan perang Jamal, nah, hal ini dimuncul dari ketidaksukaan Ali bin Abi Thalib terjadinya hal itu dan bahkan menyesalinya. Nah, inilah. Tentu hal ini juga menjadi pelajaran bagi kita, sikap-sikap kita dalam mengambil sebuah sikap terhadap perbedaan-perbedaan khilafiyah, far'iyah, ijtihadiyah. Jangan berlebihan, ya, ambil pelajaran bagaimana Ali bin Abi Thalib menyesali setelah dia mengambil sikap tegas ketika perang Siffin dan perang Jamal. Baik. Kemudian kita akan bicara sedikit tentang faedah-faedah fiqhiyah yang diambil oleh ulama kita ya dari kisah perangnya melawan Khawarij ini, perang Ali bin Abi Thalib melawan Khawarij. Di antaranya pertama adalah disebutkan oleh para ulama di sini faedah-faedahnya adalah bahwa tujuan memerangi orang Khawarij atau kelompok sesat dari kaum muslimin ini ya yang dinilai oleh penguasa tidak keluar dari Islam ini, itu tujuannya untuk menyadarkan, memberikan nasihat mereka, bukan tujuan untuk membunuh mereka, memang sengaja untuk membunuh ya, tujuannya untuk agar mereka kembali kepada ketaatan dan menghalangi bahaya mereka ya, memalangi umat, menyelamatkan umat dari bahaya mereka. Baik. Adapun memerangi orang yang di luar Islam ya, ini memerangi di luar Islam ini maksudnya di bawah penguasa muslim ya, bukan musad ini adalah paham radikal, enggak. Maksud kita bukan memerangi orang Islam, memang dibolehkan memerangi mereka. Apa syarat-syarat boleh memerangi orang di luar Islam itu? Ada syarat-syaratnya. Pertama, mereka bukan kafir zimmi, bukan mu'ahad, bukan musta'man. Jelas ini banyak sudah kita bahas pada kesempatan lain. Tapi yang kita maksud di sini, jika terjadi pertempuran antara penguasa muslim dengan kafir, beda dengan seorang penguasa muslim memerangi kelompok muslim di bawah kekuasaannya. Nah, ini yang harus dibedakan. Pertama, tujuan ketika kelompok muslim itu, ya, hanya tujuannya adalah menyadarkan mereka kembali ke jalan yang lurus. Adapun mereka orang musyrikin, boleh saja mereka itu, ya, tujuannya memang untuk membunuh. Jadi, maka tadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika mereka sudah lari dari medan perang, enggak usah dikejar habis. Ya, begitu. Adapun dalam berperang melawan orang muslim di bawah kuasaan resmi, ya, orang non-muslim, pemusuhan, orang musyrikin terhadap Islam, di bawah kekuasaan resmi, ini boleh kita kejar dan kita sampai dapat untuk dibunuh. Kemudian juga, dalam masalah ketika terjadi terbunuh kedua belah pihak, itu setelah berdamai nanti tidak ada saling menuntut. Ini juga satu faedah. Tidak ada saling menuntut, ya, dalam perdamaian itu lagi. Ya, kemudian jika terbunuh ada laki-laki, ada anak wanita dan anak-anak, ya, hukumnya sama seperti orang balik, ya, dan dibunuh orang yang menyerang dan tidak boleh dibunuh orang yang lari. Ya. Karena tujuan mereka tadi adalah untuk menghalangi bahaya mereka. Bainama yajuzukatu ahli ridda, adapun boleh membunuh orang yang murtad dan orang yang kafir adalah orang baik mereka menyerang atau mereka tidak ikut menyerang. Baik. Kemudian juga disebutkan faedahnya apabila kelompok pemberontak ini kembali kepada ketaatan atau dia meletakkan senjata atau sudah kalah, ya, ima karena lemah atau luka atau sakit atau ditawan, maka tidak boleh dibunuh orang yang luka dan tidak boleh dibunuh orang yang ditawan, ya, walaupun sedangkan boleh membunuh tawanan kalau berperang dengan orang musyrikin. Nah, itu bedanya. Jadi kalau tawanan dalam pertempuran sama muslim ini enggak boleh ditawan sampai selesai perang. Sampai perang mereka dilepaskan lagi, selesai mereka sudah kalah dan mereka tobat, mereka tidak lagi membuat kekuatan-kekuatan yang mengancam. Nah, itu di antara hukum fikih yang diambil oleh para ulama, faedah-faedah di sini, ya, ketika beda antara kekuasaan Islam memerangi suatu kelompok Islam yang menyimpang. Nah, ini beda menyikapi dengan kuasa Islam berperang dengan orang musyrikin yang berperang antara negara-negara. Ini dibedakan, ya, di mana kalau tawanan harta tawannya orang luka tidak boleh dibunuh dari kaum muslimin, beda dengan dari berperang dengan orang musyrikin. Baik. Kemudian, ya, juga disebutkan di antara hukuman para tawanan perang, kalau itu bughah, para pemberontak ini, jika mereka sudah diyakini tidak lagi akan melakukan tindakan serupa, maka boleh dibebaskan tawanannya. Ya. Dan bila masih dicurigai dia akan kembali melakukan kegiatan usaha-usaha untuk memberontak, maka dia harus ditahan sampai selesainya pertempuran baru dilepaskan. Kemudian selesai pertempuran tidak boleh lagi ditahan. Beda dengan tawanan perang dari orang-orang musyrikin. Kemudian antara hukum juga disebut para ulama kita, ketika kekuasaan Islam memerangi kelompok Islam yang menyimpang, itu tidak boleh menawarkan meminta bantuan kepada selain Islam. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh meminta bantuan untuk memerangi mereka orang musyrik atau mu'ahad atau zimmi. Itu tidak boleh. Yang antara hukumnya begini. Ya. Padahal kalau berperang melawan orang musyrikin, boleh saja meminta bantuan dari kafir zimmi ataupun orang-orang musyrikin yang mu'ahad, yang membuat koalisi dengan kita. Sebagaimana terjadi waktu perjanjian Hudaybiyah. Kemudian, ya, di antara faedah juga disebutkan oleh para ulama kita, ya, jika mereka tidak keluar dari anil mudhahara bi ta'atil imam lam yatahayyazu bidarin i'tazalu fiha wa kanu afradan. Nah, ini perbedaannya lain adalah mereka tidak ikut dalam kelompok itu, cuma tidak ikut berperang ke medan perang, cuma dia terhitung dari kelompok, bagian kelompok itu, maka orang yang tidak ikut itu tidak boleh dibunuh. Umpamanya, ya, ini adalah daerahnya kelompok yang akan diserang dari aliran yang menyimpang oleh kekuasaan Islam, dari kekuasaan Islam umpamanya. Tapi mereka ada yang tidak mau ikut perang. Jadi mereka yang bersembunyi, yang lari kemanapun, itu tidak boleh juga dihabisi atau dibunuh, itu diperangi, ya. Dan apabila mereka sudah berdamai, itu dilakukan hukum adil, ya. Antara mereka dan kita tidak boleh dituntut kerugian-kerugian. Apabila kita dalam memerangi mereka rugi sekian miliar, itu dituntut mereka, kamu tidak bisa berdamai, saling membayar kerugian-kerugian kami, karena kalian kan kalah. Dalam masalah perdamaian sesama muslim itu tidak boleh berlaku. Tidak boleh berlaku. Kemudian tidak boleh pula para pemberontak, ya, itu diserang dengan menggunakan api atau bom, ya, yang akan menghabiskan tempat permukiman mereka. Ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh pula memotong atau menghabisi lahan pertanian mereka. Ya, ini juga boleh. Adapun kalau di orang kafir bisa, itu dibolehkan melawan ketika perang melawan orang musyrikin. Kemudian tadi sudah kita sebutkan tidak boleh menawan menjadikan ghanimah harta mereka, dan juga tidak boleh menawan menjadikan budak anak-anak mereka, ya. Kemudian juga perbedaannya ketika perang melawan kelompok yang dianggap menyimpang dalam Islam oleh kekuasaan Islam, ya. Jika mereka terbunuh, itu dikuburkan seperti seorang muslim, ya. Maka Ali bin Abi Thalib, ya, di dalam perang Siffin atau perang Khawarij, itu beliau menyuruh para sahabat menguburkan semua korban tanpa memilih ini dari pasukan kita atau bukan. Itu dikuburkan semua, ya, dikapankan, ya, jika disolatkan di atas mereka karena mereka muslim, ya. Ini menurut madhab Imam Syafi'i dan pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian hukum miras al-baghi minal adil. Nah, umpamanya hukum warisnya gimana? Nah, hukum waris jika di pihak A ada anaknya, di pihak B ada orang tuanya umpamanya. Lalu anaknya atau salah seorang mereka saling membunuh, ini tidak mewarisi, ya, karena Rasulullah menyebutkan al-qatil la yuras. Ya, pembunuh tidak diberi warisan jika dia membunuh. Tapi tidak terjadi pembunuhan, maka itu saling mewarisi. Ibarat tidak mungkin untuk menghadapi, menghalangi bahaya dari kelompok-kelompok menyimpang itu kecuali menggunakan kekuatan senjata, maka boleh digunakan senjata, ya, dan tidak ada jaminan, tidak perlu kafarat, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan faqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah dalam surat Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhkan wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu faslihu bainahuma fa'in baghi ihdahuma al-ukhra faqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ini wajibnya mendamaikan dua kelompok sesama muslim berselisih. Jika salah satu kelompok itu berbuat zalim melampaui batas, maka perangi kelompok yang zalim melampaui batas itu sampai mereka kembali kepada jalan Allah. Di Allah menyuruh mempersatukan, ini pentingnya sebuah persatuan, sehingga boleh melakukan kekuatan menggunakan senjata untuk terciptanya sebuah perdamaian, ya, di antara kedua kelompok. Nah, jadi bila satu kelompoknya tidak mau berdamai dan melampaui batas. Baik, itu berapa pelajaran dapat kita bahas. Ya, adapun sifat-sifat orang Khawarij setelah berlalu kita sebutkan, antara mereka bersifat al-ghulu fid din, ekstrim atau berlebih-lebihan di dalam menjalankan ajaran agama, ya. Kemudian juga al-jahlu bid din, bodoh dalam masalah agama. Mereka walaupun banyak membaca Al-Qur'an tapi tidak memahaminya. Dan juga Rasulullah mengatakan sufaul ahlam, ya. Nah, ini sifat-sifat ini terangkan oleh Rasulullah SAW agar kita mewaspadai jika ada orang seperti ini, dan juga mewaspadai jangan kita, diri kita jatuh ke dalam sifat-sifat ini, ya, jangan sampai ghulu fid din, karena itu salah satu ciri dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam. Dan juga al-jahlu bid din, bodoh dalam agama. Sebenarnya kebodohan mereka yang pernah kita ceritakan ketika Abdullah bin Khabbab, ya, ditanya oleh mereka tentang riwayat yang diriwayatkan oleh ayahnya dari Rasulullah SAW, lalu diceritakan, ya, lalu ketika mereka disebutkan panaqashuhu fi umurin, lalu ditanya tentang pendapat dia tentang Muawiyah dan Ali, kemudian dia mengatakan Abdullah bin Khabbab menguji Muawiyah dan Ali antara Utsman dan Ali, karena maka Abdullah bin Khawwab memuji Utsman dan Ali tersebut. Fa naqamu minhu Ali, marah, karena kita ketahui bahwa orang Khawarij mengkafirkan Utsman dan Ali. Ketika dia ditanya Abdullah bin Khawwab, ini bagaimana pandangmu terhadap Utsman dan Ali, Abdullah bin Khawwab mengatakan keduanya adalah orang baik, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka marah, lalu mereka menyembelihnya di pinggir sungai, ya. Nah, dan bahkan juga membedah perut istri mereka, membelah perut istrinya sendiri yang di dalamnya ada janin, ya. Bagaimana kepada mereka lalu lewat seekor babi orang Zimmah. Faqatalu ahadum, lalu salah seorang dari orang Khawarij membunuhnya, membunuh babi ini. Fataharraju, mereka merasa bersalah dari perbuatan itu. Dan mereka berusaha mencari siapa pemilik babi tersebut. Berusaha untuk memaafkan perbuatan mereka. Nah, maka ini kata ulama, bagaimana herannya kita melihat bagaimana akan lebih berharga seekor babi ormil ahli Zimmah dari seorang sahabat Nabi SAW. Nah, ini bentuk kebodohan mereka dalam menjalankan agama. Dan masih banyak lagi cuplikan-cuplikan yang dari kisah-kisah orang Khawarij yang menunjukkan kebodohan mereka dalam agama. Kemudian sifat mereka lagi adalah memecah belah persatuan bangsa, ya. Kemudian juga di antara sifat mereka adalah mengkafirkan dengan dosa dan menghalalkan darah dan harta kaum muslimin dengan melakukan dosa besar, ya. Dan ini jelas pendapat dan pandangan yang menyimpang, ya. Dan mereka mentakwil-takwil ayat Al-Quran untuk melegalkan paham dan pandangan mereka tersebut. Nabi SAW telah menegaskan, ya, bahwa syafaati li ahli kabair min ummati. Bukan berarti di sana tidak ada hal-hal yang mengkafirkan seseorang keluar dari Islam, tapi ada syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama kita bila seseorang itu dianggap keluar dari Islam jika dia melakukan sebuah dosa. Baik, tentu dosa-dosa yang memang dihukum pelakunya kafir dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Rasulullah SAW secara tegas. Kemudian juga mereka memiliki pendapat-pendapat yang aneh, ya. Di antaranya adalah masalah imamah. Mereka tidak mensyaratkan bahwa imam harus dari kalangan orang Quraisy, ya. Padahal sudah jelas dalil-dalil di sana. Kemudian juga, ya, di antara pemahaman mereka adalah mencela para sahabat atau sebagian sahabat. Jadi mereka mengkafirkan Utsman dan Ali dan orang yang ikut dalam perang Siffin, dan sahabat-sahabat ikut dalam perang Siffin atau sahabat ikut dalam perang Jamal. Itu mereka kafirkan semua. Tapi padahal Utsman dan Ali adalah dua orang sahabat yang mendapat jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sudah menjelaskan dari awal cerita mereka di mana mereka itu menjauhi para ulama, yaitu maksudnya para sahabat yang lebih paham tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhirnya mereka justru menjauhi para sahabat, dan akhirnya mereka menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman mereka yang dangkal, sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman yang membahayakan bagi umat. Nah, ini juga pelajaran bagi kita saat sekarang ini, melihat banyaknya perpecah belahan, banyaknya bentuk penyimpangan dan paham-paham yang berkeliaran. Maka untuk menyelamatkan diri kita, sebenarnya yang telah diperintahkan Rasulullah SAW, kita pegang teguh erat, ya, wasiat para sahabat, pemahaman para sahabat, bagaimana pandang para sahabat dalam jihad, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu perlu kita lihat biar kita tidak terjerumus ke dalam berbagai pandangan-pandangan yang menyisi paham mereka, sehingga kita akan jauh dari golongan yang mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu ada lagi pembahasan sebetulnya, yaitu ciri-ciri Khawarij kontemporer. Ciri-ciri Khawarij kontemporer itu adalah bodoh dengan ilmu agama, ya, dalil-dalil syar'i, maqasid agama, kemudian adillah tafsiliyah. Ini di antara mereka juga banyak sekarang ini kelompok-kelompok, ya, memiliki ciri orang Khawarij ini, ya. Ya, yajid annahum yatamayazuna bil jahl wa dha'ful fiqh fid din. Ya, di mana mereka sangat bodoh dengan agama, ya, lemah dalam mengamalkan agama, wa dhalalatul hasila, dan sedikitnya belajar ilmu agama, ya. Lalu mereka memberikan fatwa-fatwa yang luar biasa. Oh ya, fahina yatasaddaruna lil umur kibar wa masalih uzma. Mereka memberikan fatwa perkara-perkara yang keumatan yang begitu besar, ya. Sehingga kebanyakan mereka memberikan hukum-hukum yang semaunya, ya, menurut hawa nafsu mereka tidak berdasarkan dalil. Nah, ini perlu kita waspadai, ya. Kemudian juga di antara sifat mereka adalah al-qira'atu min kutub biduni mu'allimin. Ya, membaca kitab saja tanpa ada guru. Ya. Ini menurutkan kebanyakan kelompok-kelompok yang menyimpang itu adalah guru mereka adalah kitab saja, tidak berusaha belajar melalui para ulama. Kemudian di antaranya juga adalah at-taqlid al-madmum. Jadi orang Khawarij itu betapa taklidnya kepada guru-guru mereka gitu. Walaupun guru mereka jelas sekali salahnya, tapi sudah dibaiat, maka menurut mereka tidak berhak untuk dikritik ataupun disalahkan. Jadi ada kemiripan antara orang Syiah Khawarij atau orang Mutasawwifah, kelompok-kelompok Sufi ekstrem itu ada sebenarnya kemiripan. Itu tentang masalah doktrin terhadap pandang mereka kepada guru dan pimpinan kelompoknya. Jadi mereka, orang Syiah memaksumkan imam-imam mereka, orang Khawarij juga memaksumkan pemimpin-pemimpin mereka. Demikian juga sebagian dari kelompok-kelompok yang menjauhi sifat al-sunnah di antara mutasawwifah, kelompok-kelompok ekstrem dari kelompok orang-orang tasawuf, ya, mengkultuskan guru-guru mereka. Kemudian, ya, hal-hal yang memancing, ya, terjadinya sikap-sikap ulu ini adalah, pertama adalah kurangnya ilmu agama dan tidak belajar melalui ulama. Kemudian tadi sudah kita jelaskan juga, ya, umur yang masih muda, semangat yang tinggi dan tidak dilandasi oleh ilmu agama yang cukup. Baik, barangkali itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini, ya. Di antara sifat-sifat orang Khawarij juga adalah melecehkan para ulama-ulama kibar, mengatakan para ulama-ulama kibar, para ulama-ulama yang masyhur dengan ilmunya seperti Abu Syekh Abdullah bin Baz, Syaikh Utsaimin, Syaikh Albani rahimahumullah, dan para ulama Syaikh Saleh Fauzan dan lainnya. Mereka sebut biasanya dengan sebutan yang sangat menjatuhkan dengan kata-kata umpamanya mereka adalah ulama as-silwat atau ulama al-nifas wal-haid wal-nifas. Mereka sebut, oh, itu anak ulama yang hanya bisa bicara masalah haid dan nifas saja, atau mereka menyebutkan itu ulama as-sultan, ulama penguasa dan macam-macam. Demi untuk menjauhkan umat daripada ulama, mereka beri sifat-sifat yang menghinakan kepada para ulama. Ini yang harus kita lihat, waspadai dari anak-anak kita. Bila mereka sudah merendahkan para ulama, maka itu adalah musibah besar dalam hidup mereka. Baik, itu yang dapat kita bahas. InsyaAllah pada kajian akan datang kita akan bahas bagaimana pula pandangan Ali bin Abi Thalib terhadap orang Syiah Rafidah yang guru terhadap keluarga Al-Bait, yang berlebih-lebih dalam memuji Al-Bait, ya. Itu yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi faedah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada akhi yang membawa acara kita dari studio Cilengsi. Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahaminya dan juga mengamalkannya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Khadil Islam, kami buka kesempatan untuk Anda yang bertanya. Silakan di 0218236543 untuk via telepon. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, pertama kami akan coba mengangkat dari telepon terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul, pertanyaannya. Pertama Ustaz, saya ingin tahu apakah kaum Khawarij ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW mengenai hadisnya nanti umatku menjadi 73 firqah, satu firqah yang masuk surga. Apakah ini termasuk di dalamnya itu Khawarij? Nah, kemudian yang kedua, kalau kita jumpa dengan orang-orang Khawarij ini, apalah mau kita apa ya, kita apa yang kita lakukan, ya, sikap apa kita apa? Kan, gitu. Apa kita menjauh? Apa bagaimana gitu, sesuai tanda-tanda yang disampaikan Ustaz tadi gitu. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyono. Silakan Ustaz. Di Medan. Ya. Pak Mulya Miran, semoga Allah SWT memberi taufik kepada beliau dan kita semua. Memang jika kita berpendapat atau pendapat yang kita pilih ada pendapat jumhur para ulama, yaitu yang tidak mengkafirkan khawarij, berarti mereka masuk ke dalam kelompok 73 golongan. Karena yang 73 golongan itu bukan kafir berartinya. Itu semua orang muslim, tapi memiliki penyimpangan-penyimpangan. Ya. Jadi mereka yang 73 golongan itu, yang 72 yang diancam masuk neraka, bukan berarti mereka kekal dalam neraka, ya, atau kafir. Ini perlu dipahami penafsiran hadis ini. Karena juga sering keliru sebagian kelompok mengatakan kita bicara masalah kelompok-kelompok dan Islam, mereka langsung vonis, oh ini udah pikiran Wahabi mengkafirkan. Hadis ini tidak mengkafirkan pelaku bid'ah di situ. Karena itu semua ulama menafsirkan itu ummah, umat itu adalah ummatul ijabah, umat yang telah masuk Islam dan mereka bukan berarti keluar dari Islam. Ya, cuma memiliki penyimpangan-penyimpangan, mereka bisa dihukum masuk neraka. Nah itu. Jadi sesuai dengan pandangan Ali bin Thalib bahwa khawarij termasuk ke dalam 73 golongan tadi, ya, artinya dalam 72 golongan, ya, tidak masuk kepada golongan yang selamat, tetap masuk golongan yang memang diancam dalam api neraka. Adapun sikap kita ketika melihat orang seperti ini, ada dua dulu, dilihat dulu, dia ini orang awam ataukah orang yang berilmu, dai, umpamanya, mempengaruhi orang, ya. Kalau dia adalah orang yang awam, tidak mengerti bagaimana kita ajak ke ilmu, ya, diajak belajar ilmu, kita beri nasihat. Adapun bila dia orang yang menyebarkan syubhat pemikirannya, tentu kita ini menjauhi majelisnya, tidak mencoba mendengar majelisnya, ya, dan kita meminta ustaz atau ulama yang paham untuk menjelaskan, ya, bahwa si fulan memiliki pemaham demikian ketika dalam penyampaian-penyampaian kajiannya. Ya, utama kita selamatkan dulu kita bahwa kita tidak boleh ikuti pemaham mereka, menghadiri majelis mereka, karena mereka memiliki argumentasi yang bisa menyebabkan kita terpengaruh dengan doktrin-doktrin mereka. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya. Dan selanjutnya kami persilahkan kembali untuk penelpon yang kedua di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Dengan Abu Fadil di Jambi. Silakan pertanyaannya. Ini yang saya ingin tanyakan mengenai ustaz-ustaz yang terkadang mentazir ulama-ulama yang ada di Roja. Apakah itu tidak termasuk kaum khawarij? Karena dengan pernyataannya itu mengatakan bahwa ustaz-ustaz yang ada di Roja dikatakan menyimpang dari ajaran dari Rasulullah dan para sahabat. Begitu, Ustaz. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama harus permisa perhatikan dan pendengar dengarkan bahwa ustaz-ustaz di Roja bukanlah ustaz-ustaz yang lepas dari kesalahan. Jika para ustaz-ustaz yang menuduh itu punya bukti, punya data yang jelas, bukan hanya asumsi ataupun kesimpulan sendiri, silakan menyampaikan nasihatnya, ya. Pamuli media sosial dengan menyebutkan kesalahannya begini A dan B, ya, dengan diskusi ilmiah, bukan dengan cara mengolok olok dan menjatuhkan, ya. Kemudian adapun apakah orang yang menyatakan seterusnya begini begitu apakah dia khawarij, memang di antara dakwah yang mengkanter jalan pertama orang khawarij itu, yang terdepan mengupas syubhat-syubhatnya, memperingatkan umat dari bahaya mereka, memang kita-kita alhamdulillah, ya, para da'i-da'i yang memang mereka diberi kesempatan Allah SWT untuk belajar dan juga diberi kesempatan Allah untuk media ini, mereka memang selalu mengingatkan umat daripada paham-paham khawarij. Meskipun mereka sendiri dituduh oleh kelompok-kelompok yang lain juga menuduh, oh itu khawarij, gitu ya. Anehnya begitu. Jadi dalam waktu yang sama ada yang menuduh kita ini murji'ah, dalam waktu yang sama ada yang menuduh kita itu khawarij. Ya. Ini memang sudah sifat sunnah wal jamaah dari dulu sepakat para tabi'in menyebutkan, ya. Walau orang khawarij menuduh kita orang murji'ah, orang menuduh kita orang khawarij dan seterusnya. Tapi yang pokok di sini adalah melihat penjelasan ilmunya bagaimana. ya, yang pokok menjelaskan penjelasan ilmunya bagaimana, ya, argumentasi, ya, apakah penjelasannya sesuai dengan penjelasan para ulama atau bukan, itu saja, ya. Tapi bila ada orang menuduh kita salah semacam, memang kita salah, kalau ada kesalahan yang itu kita akui, kita akan rujuk kalau kita memang salah. Tapi tunjukkan dengan dalil, data, tanpa harus menyebutkan, harus memprovokasi ataupun mencari-cari, ya. Kalau kita ini dicari kesalahannya, kan setiap mungkin dalam satu tahun, mungkin dalam satu minggu aja sudah ratusan kesalahan kita bisa dicari. Baik, kemudian apakah setiap orang yang menuduh itu demikian menyikapi para da'i-da'i yang mengisi di Raja TV, dituduh khawarij? Tidak. Tidak mungkin setiap khawarij itu, ya, bisa saja ada orang khawarij yang mereka melafadzkan kata-kata itu murji'ah, rojak itu murji'ah, bisa saja di antaranya khawarij. Bisa saja di antara mereka yang punya hasad, ya, tidak, kita tidak mengetahui latar belakang mereka, sepastinya tidak bisa kita pastikan. Yang penting tentu kita melihat, ya, bahwa yang namanya tuduhan, yang namanya fitnah terhadap orang-orang yang berusaha menjelaskan kebenaran, berusaha menjalankan sunnah, pasti tidak akan habis sampai terbenamnya matahari di timur, atau terbit matahari di barat, ya, terbitnya matahari di barat, ya, bukan terbenam matahari di timur, tapi sampai terbitnya matahari di barat, artinya sampai dunia ini gulung akan selalu ada itu fitnah dan tuduhan-tuduhan itu, ya. Tetapi juga kita himbau kepada masyarakat, kepada para pemirsa dan pendengar, bahwa jangan sekali-kali juga kita taklid buta kepada guru-guru kita, bertaasub berlebihan, ya, menganggap tidak punya kesalahan sama sekali, ya. Jika ada kesalahan-kesalahannya, kita tidak perlu diikuti, dan tidak perlu juga jika dia salah langsung ditinggalkan, dihina, dijelekan, tidak begitu. Yang namanya guru pasti ada kesalahan, jangankan para ustaz-ustaz di hari ini, para tabi'in, para sahabat pun ada yang punya kesalahan-kesalahan mereka yang secara mana dikritik, ya. Bahkan ada turun wahyu mengkritik mereka, Rasulullah menasihati mereka, sama mereka saling menasihati. Ini yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa dan pendengar semua. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, atas jawabannya, semoga dapat menjadikan pencerahan untuk kita semua yang menyimak yang kesempatan kali ini. Kembali kami akan memberikan kesempatan untuk penelpon yang ketiga. Silakan di 0218236543. Kami ulang kembali, Anda bisa menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan sesuai dengan pembahasan ini. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Abu Ahmad di Aceh. Silakan Abu Ahmad pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, di masjid di daerah kampung saya itu kan ada yang mengatakan bahwa mereka itu sedikit berpahaman khawarij seperti itu, karena mereka mudah mengkafirkan pemerintah dan nilai bahwa tidak mengikuti hukum yang ada, hukum-hukum dari Allah seperti itu. Dan saya ingin menanyakan, bagaimana kita bolehkah sholat di masjid mereka seperti itu? Baik. Gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tergantung kondisi sholat di sana itu, apakah mayoritas mereka dan pemikiran mereka mayoritas di sana, atau antara mereka ada yang sholat di situ, atau itu adalah markas tempat penyebaran ajaran dan syubhat mereka. Kalau itu adalah tempat markas dan penyebaran ajaran mereka, kita tidak boleh sholat di sana, karena nanti akan terbawa-bawa, terpengaruh. Kalaupun tidak terbawa, minimal kita termasuk orang-orang yang sudah dinisbahkan ke tempat itu, karena kita sering datang ke sana. Jadi oleh itu dijauhi. Tapi kalau itu adalah masjid umum, mereka juga sholat di situ, kita juga sholat di situ, selesai sholat kita pulang, tidak pernah menghadiri syubhat-syubhat yang mereka sebarkan, ajaran yang mereka sebarkan, itu tidak masalah. Kalau masjid itu masjid yang memang sifatnya umum, yang dihadiri oleh berbagai jamaah, ya, kita sholat. Tapi kalau itu adalah masjid memang mereka yang menguasai dan mereka punya berbagai kegiatan-kegiatan, nah, sebaiknya kalau ada masjid lain, kita harus cari masjid lain agar tidak terpengaruh dengan argumentasi-argumentasi yang nanti akan menyebabkan kita terpengaruh dengan paham mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya Khotil Islam, kita akan beralih ke pesan singkat yang telah masuk. Ada beberapa pertanyaan, salah satunya dari Muhammad Faisal di Buntok yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz. Afan Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi akhir-akhir ini banyak atau ada suatu kelompok yang sukanya memubarkan kajian-kajian sunnah dan menghalangi pembangunan masjid serta sekolah-sekolah sunnah dengan alasan radikalisme, dan kata mereka ini tidak boleh menyebar di dalam masyarakat mereka. Bagaimana cara kita menyikapi hal seperti ini? Silakan Ustaz. Baik, pertama kita setuju ya bahwa radikalisme adalah harus musuh kita bersama. Cuman jangan digunakan radikalisme untuk menuduh dan fitnah orang lain. Nah, ini yang jadi masalah. Sebetulnya sikap mereka itulah yang radikal, yang membuat kajian, ya, yang melarang pendirian masjid, yang mana alasannya tidak masuk akal kadang-kadang. Ya, sementara mereka mendukung pendirian gereja, konser dangdut, konser macam-macam musik. Ya, aneh, ini anehnya yang terjadi di negeri kita ini. Tapi begini, semua kita sebagai orang cinta agama Allah pasti merasa tersakiti. Dan disitulah nilai adanya dua kita harus bersikap. Pertama, tetap berdakwah, bersabar. Yang kedua adalah bersyukur. Jadi hidupnya ada syukur. Kenapa syukur? Kita tidak diberi paham dan tidak diberi sikap dan dijauhi oleh Allah SWT dari sifat-sifat seperti itu. Ini kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita mengenal kebenaran, kita tidak beringas seperti mereka, tidak melawan perbuatan buruk mereka, perbuatan buruk juga. Ya. Nah, kedua, kita tetap berjuang dan bersabar. Ini harus kita lakukan. Rasulullah SAW, tidak ada sebijak dari Rasulullah SAW dalam berdakwah. Tidak ada yang lebih tahu tentang hikmah dalam berdakwah daripada Rasulullah SAW. Siapa lagi yang tidak? Ya, kalau ada seseorang meragukan bahwa Rasulullah tidak bijak, tidak hikmah dalam berdakwah, ini diragukan keislamannya. Kita yakin bahwa yang paling bijak dalam menjalankan dakwah, dalam menyampaikan dakwah adalah Rasulullah SAW. Tapi toh nyatanya beliau dibenci, dimusuhi, difitnah, ya, dihina, dimaki, diolok-olok, dan seterusnya macam. Nah, jadi kita melihatnya bukan dari si ada fitnah dan tuduhan-tuduhan saja. Ya, maka objektif enggak tuduhan itu? Benar enggak tuduhan itu? Nah, ini yang perlu juga dibagi masyarakat ya, untuk menanggapi berbagai opini, isu atau berita-berita yang menyebar. Jadi harus cross check, benar enggak? Betul enggak begitu? Karena saya bisa katakan ya, 80% dari isu yang disebar itu bohong dan dusta, pelintiran. Itu saja. Ya. Pelintiran ya, atau memanfaatkan massa dan memprovokasi. Dan mereka kalau tidak akan mampu untuk provokasi massa kecuali dengan cara memelintir dan cara membuat ketuduhan dan bohong-bohong, fitnah. Itu saja. Maka di sini tadi kita saya jelaskan, di sini ada dua sikap yang harus kita tetap lakukan. Tetap berdakwah, ikuti dengan kesabaran, dengan hikmah, kemudian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menunjukkan kepada kita, membedakan kepada kita mana yang salah, mana yang benar, ya, sehingga kita tidak berada pada pihak yang salah, pihak yang selalu memvonis tanpa data dan fakta, ya, pihak yang selalu ambigu, yang selalu bermata apa namanya ini yang bermata apa namanya sebelah dalam melihat permasalahan, ya, yang salah orang saja, ya, yang salah radikal orang saja, sementara perbuatan dia yang radikal, ya. Saya bisa pastikan semua masjid-masjid kajian-kajian dibubar oleh mereka belum pernah membubarkan kajian siapapun, belum pernah melarang berdiri masjid apapun. Tapi toh mereka mengatakan kami toleransi, kita harus menjaga NKRI. Semuanya isu ini dikembangkan oleh orang-orang sebetulnya adalah hakikatnya yang merobohkan NKRI ini. Mereka hakikatnya yang merobohkan NKRI ini. Kita sebenarnya menegakkan NKRI ini. Kita tidak pernah melawan mereka dengan caci maki, tidak pernah melawan mereka dengan permusuhan, ya. Tapi mereka tetap saja menginjak-injak, kita tetap sabar. Ini ya sikap kita. Ini sikap kita. Ya. Maka oleh sebab itu, ya, kita katakan saja, ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena mereka orang yang tidak tahu. Tentang hakikat kebenaran, ya, tentang hakikat dakwah kita, ya, kita tidak sama sekali ada membahayakan NKRI. Boleh dilihat dakwah-dakwah sunnah yang menyebar, dan tidak ada ceramah yang selalu memotivasi masyarakat untuk hormat kepada penguasa selain dakwah kita. Dan tidak pernah memprovokasi. Bahkan kita tidak pernah membenarkan tindakan-tindakan yang demonstrasi dan segala macam. Karena itu bukan solusi yang terbaik dalam mencari masalah. Masa keluar dari rumah teriak-teriak dalam kepanasan kemudian akan menemukan solusi yang baik, keluarkan kata-kata yang baik, enggak akan ada itu. Kata-kata yang baik itu bertemu dengan cara baik, dicari solusi yang baik. Yang aneh kadang-kadang mereka buat sebuah menemukan sebuah data, umpamanya taruhkan umpamanya data ini begini, buletinnya mengatakan begini, terik. Oh, ini pasti dikatakan terap, kalau itu 100% terbukti, apakah solusinya harus membubarkan instansi pendidikan? Ini keadilan namanya? Ya, ketika ada orang terdapat mencuri di sebuah pasar, pasar ini dibakar semua, ini pasar pencuri? Ini pemikiran apa seperti ini? Aneh, memang aneh. Ya, saya tidak tahu dengan orang-orang yang selalu menuduh, ya, orang lain tidak toleransi, orang lain tidak bisa berbeda paham. Tapi toh nyatanya mereka orang-orang yang sangat tidak bisa berbeda paham. Nah, tapi kita sebagai orang yang berusaha menasihati para masyarakat kita, kita tetap menahan diri, bersabar, ya, dilarang kajian, ya sudah, ya, kita tidak akan membalas seperti perbuatan-perbuatan bodoh mereka. Kita harus bersikap lebih dewasa. Kita serahkan semuanya kepada penegak hukum, karena merhak melarang apa itu sebetulnya bukan mereka. Dan ini juga kita himbau kepada penegak hukum, harus mereka itu menegaskan, mempertegas hukum dalam masalah ini. Apa ada ormas berhak melarang? Tidak ada. Kalau begini negara ini hancur di sini, nanti ormas yang lebih kuat lagi akan berantakan sama ormas yang lain, akan saling hadu kekuatan. Makanya sebelum terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan, penegak hukum harus cepat bertindak. Orang yang melarang pengajar, apa alasan Anda melarang apa? Ada bukti apa tidak? Kalau tidak, beri pasal yang membuat mereka jera dari perbuatan itu. Itu mengganggu ketertiban umum, melarang pengajian, jelas. Ya. Dan alhamdulillah kajian-kajian kita tidak pernah ada di jalanan yang membuat orang macet, segala macam, tidak pernah. Ya. Ya. Tapi kita lihat kelompok-kelompok yang selalu mengatakan tidak toleransi, kita lihat. Ya, kadang-kadang kajian dibuat jalan, buat macet, masalah, sampah, segala macam, alhamdulillah. Ya. Kajian-kajian kita kadang-kadang dihadiri oleh ratusan ribu orang, ya, puluhan ribu orang, tidak pernah membuat masalah. Kita selalu menasihatkan kepada para jamaah kita, parkir jika di kajian tolong diperhatikan jalan, ya, parkir dengan rapi, jangan serampangan. Ini juga nasihat selalu kita ulang di mana-mana, ya, jaga kebersihan masjid, jaga kebersihan lingkungan, tunjukkan bahwa kita orang-orang yang paham dengan agama ini, sehingga kebohongan-kebohongan yang selalu dinisbahkan pada dakwah kita. Ya, kita ini ibarat memang orang yang sedang dicari cacatnya, gitu ya. Ya, kalau tercacat sedikit langsung dihabisi, begitulah. Itu memang poin yang mereka ingin cari-cari, gitu loh. Nah, oleh sebab itu kita harus waspada dalam ini. Ya, kewaspadaan kita ditingkati, ya. Kita dibilang masih belum lembut, tingkatkan kelembutan kita selama itu tidak menuntut mengorbankan akidah, ya. Nah, tetap kita harus berdakwah dengan baik, tegur sapa, ya. Ya. Kita beri salam, dia liurin, udah enggak apa-apa dah. Ya, sabar aja. Ya enggak perlu kita liur juga. Kenapa kebodohan dibalas dengan kebodohan? Ya. Nah, inilah yang perlu kita tunjukkan. Ya, yang namanya orang menentang dakwah itu akan ada sampai hari kiamat. Kalau tidak, berhentilah dakwah ini, kalau enggak ada tantangan, sudah. Ya, enggak ada lagi, tidak terlihat. Ya, tapi yang banyak hikmah akan terlihat, hikmah banyak, orang-orang yang berakal sehat akan menilai. Ya. Ini sebetulnya apa yang terjadi? Orang akan melihat. Ya. Semoga kita semua diberi kesabaran, tetap berjuang. Karena sabar itu setelah berjuang, ya. Jangan udah tidur, saya sabar aja. Itu bukan sabar namanya, malas namanya. Al-ajzu, wal-kaslu, malas dan itu, lemah. Berjuang, baru sabar. Watawasu bil-haqi, watawasu bil-sabr. Disuruh dulu menyelesaikan kebenaran, baru disuruh bersabar. Nah, watawasu bil-sabr, watawasu bil-marhamah. Nah, itu. Tidak perlu, ya, saling memberi kelembutan dalam dakwah itu. Maka, sekali lagi kami tegaskan kepada para ikhwan kita, para ahlu sunnah dimanapun anda berada, tunjukkan dakwah kita, dakwah yang mulia dengan akhlak. Tunjukkan akhlak kita, tegur sapa, senyum, ya, suka memberi hadiah, semua. Tunjukkan, insyaAllah, ya, dakwah ini akan semakin diterima oleh masyarakat kita. Masyarakat kita alhamdulillah sudah mulai banyak yang tahu, ya, mulai mengerti, ya, tidak lagi bisa diprovokasi, ya. Mudah-mudahan ini tetap, ya, berlanjut, dan Allah menjaga kita dari segala tipu daya musuh-musuh yang ingin mencelakakan dakwah kita ini, ya, atau menghambat dakwah ini. Dan kita mohon kepada Allah akan menunjuki mereka-mereka yang selalu menghambat, memusuhi dakwah kita ini, ya, Allah beri mereka petunjuk, ya, Allah ampuni mereka. Itu saja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ya, tetap berjalan, dan kemudian waspada, kemudian adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat kita. Kita bersyukur ada media, syukuri terus. Nanti akan ditambah oleh media lain, ya. Kita bersyukur ada perguruan tinggi, bersyukur terus. Akan ditambah perguruan tinggi yang banyak lagi. Kita bersyukur banyak pondok-pondok kita. Kita bersyukur terus akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kita harus banyak bersyukur, kemudian tetap berdakwah dan bersabar dengan hikmah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya, sangat menarik sekali dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Ita di Medan yang bertanya, Ustaz, saya selama ini mengikuti tarekat. Apakah tarekat ajaran dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasannya Ustaz agar bisa memberikan pencerahan untuk saya. Silakan. Taib, tarekat ini kalau ini maksud tarekat-tarekat yang dibuat buat menyalahi ajar Rasulullah SAW, seperti mengatakan bahwa Rasulullah SAW diciptakan dari nur, bahwa Rasulullah SAW masih belum mati, karena saya pernah diskusi dengan orang tarekat, ya. Nah, jelas ini pemaham-pemaham yang jauh dari ajar Islam, ya, mengatakan Rasulullah bukan diciptakan dari tanah, tapi dia diciptakan dari nur, gitu, ya. Atau meyakini bahwa makhluk ini diciptakan dari nur Muhammad. Nah, ini tarekat-tarekat banyak sebetulnya. Nah, ini jelas pemahamannya menyimpang. Namun ada juga ulama, sebagian pemaham syarikat masyarakat kita, kalau umpamanya rajin ke masjid, ya, banyak beribadah, banyak berzikir, dianggap juga tarekat kadang-kadang. Nah, ini jadi memang perlu kita tafsir, baru kita rinci di sini. Jangan dipahami secara umum gitu, ya. Karena memang perlu, karena ada orang memahami tarekat itu adalah bila kita belajar agama, berakhlak baik, zuhud, ya, rajin zikir, rajin ke masjid, kalau di kampung-kampung itu sudah dikatakan, oh, ini orang ahli tarekat, gitu. Nah, tapi kalau tarekat pemahamannya tadi yang dikatakan bahwa makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad, ya, Muhammad diciptakan dari Nur, bukan karena, kalau bukan karena Nur Muhammad, ya, tidak, kalau bukan karena Muhammad semua makhluk ini tidak diciptakan. Nah, ini paham-paham yang jelas, tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, gitu aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat dari saudara kita Usep di Sukabumi yang bertanya, Ustaz, kebetulan mertua saya orang Jawa. Di kampung mertua ada kegiatan dari agama lain, Nasoro, yang intinya adalah mengajak masyarakat di kampung tersebut, baik itu yang non Nasoro dan lain sebagainya, untuk berkegiatan di tempat keagamaan mereka. Saya ketika ke rumah mertua menemukan surat undangan atau ajakan untuk ikut kegiatan agama Nasoro, acara tersebut di tempat tetangga mertua. Saya melarangnya, tapi mertua malah mengatakan semua agama itu intinya kebaikan. Dan dia berargumen atau beralasan, ini semuanya kita lakukan hanya untuk kerukunan masyarakat saja. Bagaimana kita sebagai menantu menanggapi hal semacam ini, Ustaz? Silakan. Baik, tentu kita sebagai menantu menanggapi pemahaman semua agama itu intinya kebaikan. Ya, jelas semua agama menyuruh kepada kebaikan. Cuman persepsi kebaikan menurut agama itu berbeda-beda. Menurut agama Nasrani, kebaikan itu Isa itu adalah anak Tuhan atau salah satu dari Tuhan. Nah, ini tidak sesuai dengan kebaikan dalam Islam ini. Tidak sesuai dengan ajaran Islam ini. Nah, jangan dijadikan intinya kebaikan yang dimaksud kebaikan apa. Kalau kebaikan menurut persepsi-persepsi, ya. Kalau persepsi pandangan orang bukan pandangan Allah dan Rasulnya, ini yang benar. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya, oh, pendapat Anda salah, pendapat saya juga bisa benar, ya. Pendapat Anda benar bisa salah, pendapat saya salah bisa benar. Ya kalau pendapat kita ya diadu ya bisa begitu. Tapi kan pendapat kita diadu dengan Al-Qur'an Sunnah enggak mungkin bisa diadu gitu loh. Kalau Al-Qur'an mengatakan ini salah ya salah. Enggak bisa dikatakan ihtimal pendapat saya benar walaupun salah, mungkin Al-Qur'an itu walaupun benar tapi mungkin salah. Enggak, benar begitu caranya. Karena yang argumen yang diadu adalah antara pendapat kita dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan wahyu. Wahyu mutlak benarnya. Ya. Baik. Nah, tentu kita memulai dari ini artinya menjelaskan kepada masyarakat, kepada mertua, ya, apa itu ajaran Islam beda dengan ajaran agama lain, itu inti dulu. Nah, itu intinya di situ. Tentu kita menasihati, ya. Ini bukan berarti berarti toleransi itu bukan berarti ikut sama-sama menjalankan ajaran agama masing-masing, agama yang lain, bukan. Itu mah kebablasan, ya, bukan toleransi namanya. Ya, karena Islam itu punya batas-batas mahnya. Ketika Rasulullah SAW ditawarkan oleh orang kafir Quraisy, kami sembah Tuhanmu satu bulan, kami sembah pula kamu sembah Tuhan kami satu bulan Muhammad, nanti kami akan menyembah Tuhanmu juga satu bulan. Dan diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala ayat tegas, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma a'budu. Kalian juga tidak. Ya. Ya, maka kita harus tegas dalam masalah-masalah yang memang prinsip, ya. Apa ada masalah-masalah yang memang sosial, ya boleh. Ada orang Nasrani miskin kita bantu, iya. Itu dianjurkan, tidak masalah berbuat baik kepada mereka. Ihsan, ya, jangan kepada sesama manusia. Ihsan itu kepada binatang kita juga diperintahkan. Ya. Beda antara, ya, ihsan, muamalah thayyibah, bergaul yang baik, dengan masalah-masalah yang sebutnya atau batasan-batasan yang prinsip. Nah, ini harus dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih telah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk via telepon maupun pesan singkat. Semoga menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan tuntunan yang baik untuk kita semuanya dalam pengamalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ustaz, karena terbatasnya waktu, kami mohon ikhtitam dari Ustaz Fadhil. Pertama, alhamdulillah, syukurillah dan terima kasih juga kepada antum semua para pemirsa pendengar yang telah bergabung pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu dan segala kegiatan-kegiatan antum, ya. Allah menjaga antum dimanapun berada, membimbing selalu untuk istiqomah dalam agama Allah. Juga terima kasih kepada kru baik yang di studio Cilengsi maupun studio Mini Jember, ya. Kami doakan semua antum-antum semua diberikan kesehatan dan juga diberkahi segala kegiatan-kegiatan antum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan ampunan kepada kita dan perkara-perkara yang kita tersalah di dalamnya, ya. Selalu memperlihatkan kepada kita yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan Allah tidak memperlihatkan kepada kita perkara-perkara yang syubhat sehingga kita bingung dalam memilihnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.